السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حاضرين الله مولياكم، marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang selalu bersama detakan jantung kita, yang tidak bisa kita hitung, khususnya nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat iman dan nikmat amal saleh. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa ilmu itu adalah kebahagiaan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zarnuji dan lain-lain rahimahumullah, ilmu itu kebahagiaan. Jadi ketika kita mempelajari ilmu, kita mempelajari cara menjadi orang yang bahagia. Jadi kalau bidang lain, mempelajari cara bagaimana biar kita bisa jadi kaya, atau ada ilmu yang mengajarkan kita bagaimana kita jadi terkenal, jadi populer. Tapi kalau ilmu agama itu, hadirin, itu sejatinya kita belajar hal yang membuat kita bahagia dengan syarat ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu teori dan maklumat. Walaupun teori dan maklumat itu penting, tapi kita gak akan bisa bahagia hanya dengan maklumat. Harus ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan di dunia, yang bisa kita amalkan, kita ajawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Innamal ilmu ma nafa' walaysa ma hufiz, kama qala Syafi'i rahimahullahu taala. Sebagaimana dijelaskan para ulama kita, di antaranya Al Imam Asy-Syafi'i, bahwa ilmu itu bukan, atau ilmu itu yang bermanfaat bukan yang sekedar dihafal. Maka bersyukurlah kita ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah mempelajari hal yang bisa membuat kita bahagia. Sebagaimana mintalah pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kelancaran pemahaman, lalu kita diberikan taufik agar bisa menerima, dan diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Karena itu tadi, intinya bagaimana bisa dimanfaatkan. Dan semuanya taufik dari Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, dan marilah kita perkuat syahadat yang kita لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Ingat selalu bahwa tugas kita beribadah dan hanya beribadah kepada Allah. Dan dalam ibadah kita diminta untuk mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat dan berikanlah salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat fenomenal dan dengan taufik dari Allah disuguhkan di hadapan kita. Makanya setelah taufik dari Allah, bola di tangan kita, mau kita sungguh-sungguh atau enggak, mau kita perjuangkan atau tidak. Dan sekali lagi, buku ini diberi judul Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Itu untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati Imam Nawawi ketika bersama dengan ilmu, bersama dengan Al-Quran, dan bersama dengan hadis Nabi SAW. Beliau merasakan hidup seperti berada di taman yang indah. Makanya beliau ungkapkan dengan judul buku yang ada di hadapan kita, Riyadhus Shalihin. Itulah kalau ilmu orang itu bermanfaat, bahagia, dan seperti berada di taman yang indah. Nah, hadirin Allah muliakan, kita berada di bab ke-13. Bab bayan kathrati turukil khair. Bab keterangan banyaknya jalan-jalan kebaikan atau amal-amal soleh itu banyak. Nah, hadirin Allah muliakan, sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ada 4 ayat, kita masuk ke ayat yang ketiga. Ayat yang sangat populer, sangat ramah di telinga kita, karena berada di juz ke-30 dalam surat Az-Zalzalah, ayat ke-7. Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan waqala ta'ala, dan Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah itu, hadirin, kata untuk mengungkapkan hal yang kecil. Bahkan kata ahqarul asya, dzarrah itu hal terkecil, partikel terkecil. Dan digunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan betapa kecilnya sesuatu atau hal yang paling kecil. Akhirul asya. Jadi barang siapa mengerjakan kebaikan, walaupun beratnya itu kecil banget gitu ya, walaupun persentasenya kecil 0,00000001% misalnya, dari kebaikan yarah, maka dia akan melihat, dia akan melihat balasannya, dia akan melihat kebaikannya, dia akan melihat efeknya, efek baiknya. Jadi pasti akan terlihat, sekecil apapun pasti akan terlihat. Ini ayat yang sangat cocok untuk bab yang satu ini dan menunjukkan bagaimana Allah memberikan taufiknya kepada Imam Nawawi rahimahullah, sehingga bisa sangat jitu membawakan ayat ini. Ayat yang simple, sederhana, yang sangat cocok. Karena ayat ini menunjukkan bahwa amal soleh itu banyak dan semua akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya mengganjar, memberikan reward, memberikan pahala, memberikan keberkahan di amal-amal besar saja, tapi juga amal-amal yang kecil dan sederhana yang berhasil kita lakukan dengan taufik Allah. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan, maka kita akan melihat ganjarannya. Kita akan melihat ganjarannya. Kita akan melihat pahalanya. Kita akan melihat keberkahannya. Jadi bukan hanya sedekah dan infak 5 miliar aja yang dapat, 500 rupiah juga kita akan lihat, hadirin. Kita akan lihat. Kita akan lihat pahalanya. Hadirin Allah muliakan. Semua akan terlihat. Jadi para ulama kita menjelaskan waktu itu sebagian orang, sebagian umat Islam itu berpikir bahwa mereka tidak akan dapat pahala, mereka gak akan dapat ganjaran, mereka gak akan dapat keberkahan dari amal soleh atau kebaikan yang mereka kerjakan jika hal tersebut hal yang sedikit, hal yang kecil. Jadi ada sebagian orang tuh mikir, kita tuh baru dapat pahala kalau yang kita kerjakan itu hal besar. Yang kita kerjakan itu amalan yang sangat spektakuler. Nah, itu baru dapat pahala. Tapi kalau sedikit-sedikit itu enggak. Kita baru dapat pahala kalau kita tuh infaknya 1 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi kalau infaknya cuma 1.000, 2.000 enggak dapat pahala. Nah, ada opini yang berkembang seperti itu. Gitu. Yang dapat pahala hanya yang besar-besar, yang keren-keren. Itulah. Kalau kasih makan lobster, ada dapat pahala. Wagyu dapat pahala. Tapi kalau cuma ngasih tempe orek, lalu gorengan, nggak dapat pahala tuh. Nah, misalnya gitu. Kalau mau kasih makan orang, tuh harus yang panekan kakap, gitu lah. Masya Allah. sok buntut, nah itu dapat pahala. Tapi kalau yang kecil-kecil nggak dapat. Kalau cuma kasih cilok, ah nggak dapat tuh cilok. Masya Allah. Cireng apalagi, pokoknya satu komunitas itu tuh nggak dapat. Jadi ada opini yang berkembang seperti itu, hadirin. Nah, yang terjadi apa? Fayajiul miskin ila abwabihim faistaqilluna an yu'tu hutamra wal kasra wa jawza wa nahwa dhalik fayruddunahu wa yaqulun ma hadha bi syai'. Hadirin Allah muliakan. Jadi akhirnya berdampak gitu loh. Ini opini ini jadi ada banyak dampaknya. Dan di antara dampaknya adalah ketika ada fakir miskin yang butuh banget gitu ya, yang datang meminta bantuan, maka sebagian orang yang memahami itu merasa kalau cuma dikasih kurma itu sedikit. Jadi kurma dan semisalnya itu sedikit. Dan juga gak dapat pahala. Maka mereka menolak untuk membantu. Enggan untuk membantu. Jadi kan gak semua orang kan punya uang banyak. Ada orang tuh di rumahnya cuma punya kurma aja. Atau kalau bahasa kita itu hanya punya gorengan. Di rumah tuh cuma pisang goreng lah. Hanya ada tahu isi. Ada orang butuh makan. Aduh, saya ini gak punya ayam panggang. Saya gak punya steak gitu loh. Saya gak punya kepiting gitu yang mahal-mahal. Ya percuma juga sih kalau saya kasih gorengan ke dia. Oh, gak dapat pahalanya. Ini kan hal apa? Ini hal kecil. Yaudah deh, mendingan gak ngasih aja. Sama juga kalau ngasih gak dapat pahala gitu. Akhirnya ditolak. Akhirnya ditolak. Nah, hadirin Allah muliakan. Akhirnya Allah turunkan ayat ini. Begitu. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun partikel terkecil, walaupun sedikit gitu loh, walaupun sangat-sangat sedikit, dia akan melihat pahalanya. Dia akan melihat pahalanya. Gitu. Jadi jangankan gorengan, lebih kecil dari gorengan. Lebih kecil dari semut, sebagai nama darah itu asgorun nama, semut yang paling kecil. Gitu. Apalagi bakwan jagung, dapat lah misalnya gitu. Apalagi cilok, dapat udah cilok. Itu semut kecil tuh dapat pahala gitu. Jadi jangan berpikir hanya halal besar aja yang diganjar sama Allah, semuanya diganjar. Dan dia akan temukan dan dia akan lihat di kitab catatan amalnya. Wa yusurruhu dzalik, dan dia akan senang melihat itu, subhanallah. Lihat, wa yusurruhu dzalik, ini poin jamaah. Gila. Jadi seringkali ini kita punya barang di rumah. Itu kita ngelihatnya udah sumpek. Yalah ini barang. Akhirnya jadi kotor, jadi berdebu, rumah jadi kelihatan sempit. Loh, kenapa gak dikasih aja sih, hadirin? Udah kasih-kasihin aja udah deh. Kalau mau jual, jual murah tuh biar gak bantu orang. Dia bisa jual lagi. Atau dia bisa gunakan. Kasih harga yang semiring mungkin. Atau kasih aja udah. Sama aja kita ngelihatnya juga gak senang. Itu kan sering kan di rumah, nggak usah jauh-jauh, di rumah kita tuh sering kali kita ngelihat ada sebagian barang sumpek kita ngelihatnya. Nah kalau kita kasih, walaupun mungkin harganya nggak seberapa, tapi kita kasih itu kan amal soleh. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Dia akan melihat amalan itu ada di buku amalnya. Dan dia akan senang gitu. Wa yasurruhu dzalik. Dan dia akan senang ya. Jadi kalau kita enggak kasih itu barang kita sumpah kelihatannya. Ada sumpah banget. Tapi kalau kita kasih senang kita. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Jadi keliru orang yang ketika hanya punya kurma gak mau dikasih karena merasa kurma ini gak dapat pahala. Lagi pula juga saya gak punya yang lain, udah deh gak usah dikasih. Eh salah, itu kasih aja, nanti dapat pahala, kita senang. Dan nanti kita akan dapat keberkahan di dunia sebelum di akhirat. Itu hadir, gak ada yang sia-sia, gak ada yang sia-sia. Sekecil apapun itu akan menyenangkan kita. Jangan pernah meremehkan hal-hal tersebut. Makanya kenapa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 15, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah dan bersabarlah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Gak akan disia-siakan. Tidak akan disia-siakan. Tolong akan menyia-nyiakan. Jadi sabar aja. Sabar, sabar. Jadi gak akan disia-siakan. Makanya kan dalam hadis Muslim, apa kata Allah, la takhiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Itu jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya dengan berpapasan dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Itu pahala tuh. Ketemu orang terus kita senyum gitu, wajah kita senang, itu pahala besar. Letakkan, jangan pernah meremehin, jangan pernah meremehkan gitu lah. Jangan pernah meremehkan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, walau an tukallima akhaka wa wajhuka ilayka munbasit. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau hanya berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Jadi kalau aduh, misalnya gitu, ada orang butuh gitu, benar-benar butuh, gak ada uang. Kita bilang, mohon maaf Pak, saya lagi gak pegang uang. Semoga Bapak dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur lain ya, Pak. Senyum aja gitu. Oh, itu dapat pahala daripada cemberut gitu. Jadi ngomong enak tuh. Paham? Ngomong enak itu pahala. Bahkan enggak ngomong sekalipun, banyak berpapasan senyum gitu. Pahala. Jadi banyak banget jalan-jalan kebaikan hadirin. Dan semua itu nanti akan kita lihat di buku catatan kita. Dan kita akan senang. Alhamdulillah untung aku senyum pada saat itu. Senang tuh ya. Dapat pahala banyak. Hal-hal yang kita gak anggap gitu ya. Gak anggap. Yang kita remehkan. Itu bisa jadi itu yang memasukkan kita ke surga nanti. Kan kita gak tahu dosa kita. Dan nanti kan ditimbang pada hari kiamat hadir. Bisa jadi hal-hal yang kita anggap kecil itu kalau dikumpulin jadi banyak. Ya kan satu rupiah, banyak. Kalau kita menghargai hal-hal kecil, bisa jadi ngumpul jadi banyak nanti pada hari kiamat. Bisa jadi kan timbangan pahala kita dan dosa kita bersaing ketat di hari kiamat. Kita gak tahu gimana hari kiamat dan yang pasti kita pendosa jamaah. Lalu bersaing ketat itu pahala dan dosa. Bisa jadi menang cuman apa plus 1, plus 2, plus 3 kita gak pernah tahu. Dan amal-amal kecil itu bisa jadi penentu loh. Jangan pernah remehkan hal-hal kecil. Dan semua hal-hal besar itu dari hal-hal kecil. Semua pelari-pelari kelas dunia itu awalnya belajar merangkak dan menghargai setiap langkah. Kekayaan yang puluhan miliar bahkan triliun itu dari satu rupiah. Kefasihan orang dalam melantunkan Al-Quran itu dari menghargai setiap huruf hijaiyah. Karena kalau makharijul huruf-huruf hijaiyah salah atau sifatnya salah, gimana dia bisa baca Quran dengan benar? Itu menghargai setiap huruf. Baru bisa baca Al-Baqarah benar, Ali Imran-nya benar. Kalau enggak, berantakan semua. Hadirin Allah muliakan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan pernah ngeremehin. Dan sebelum di akhirat kita akan melihat keberkahannya di dunia. Pasti Anda lihat. Yarah. Dia pasti akan melihat hasil dari kebaikannya. Pasti. Mulai sekarang jangan minder kalau ingin berbuat baik yang kecil-kecil. Aku bisa apa? Oh, bisa dilakukan. Kadang-kadang misalnya di dunia ibu-ibu juga kadang-kadang ibu-ibu suka malu ngeluarin makanan yang dianggap gak oke ketika ada tamu. Udah kalau gak enak lah malu. Makanannya sedikit, lo keluarin aja yang ada. Cuek aja. Masa kayak gini kita kasih tamu. Ya kalau kita punya yang lebih, betul. Kasih yang bagus. Tapi kalau kita gak punya, itu aja udah. Jangan takaluf, kata orang. Jangan maksain diri. Yang bisa kasih. Udah pada bungkus-bungkusin aja tuh. Senang orang. Kadang-kadang itu tadi kita mau berbuat baik aja minder sama orang. Jadi niatnya ini belum ikhlas. Ah gak enak, malu lah. Masa kayak gini yang dikasih. Lu, Allah gak pernah sia-siakan kok. Karena Allah tahu kita cuma punya itu. Allah tahu kita punya itu. Atau misalnya ketika kita ada kebutuhan dan seterusnya, ada bencana misalnya, dan kita bisa turun, memungkinkan untuk turun ke lapangan, turun aja. Palingnya kalau nggak punya skill untuk di garda depan untuk evakuasi, kita di dapur aja, ngaduk-ngaduk lah, tuang-tuang, buat kasih ke relawan misalnya begitu. Artinya yang bisa kita lakukan lah. Nggak bisa kasih tetangga, paling nggak ngelewat, setiap ngelewat depan rumahnya senyum gitu loh. Itu tadi, jangan pernah ngeremehin senyum. Wajah berseri. Kita nggak bisa kasih apa-apa, udah senyum aja. Kita kasih salam aja, assalamualaikum. Wah, itu luar biasa. Atau dalam dunia per-WA-an, kalau kita bisa pakai bahasa yang bagus, kan kita nggak bisa berekspresi nih. Senyum-senyum pas balas WA juga, wajah berseri ketika kita berkomunikasi WA juga, orang itu nggak bisa lihat. Tapi terlihat dari bahasa yang digunakan. Kasih bahasa yang bagus, itu nggak sia-sia. Pahala tuh. Kita niatkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia bicara yang baik atau dia diam. Kita WA tuh niatnya ngamalin hadis itu, pahala kita. Jadi banyak banget hadirin. Banyak banget. Sekecil apapun kita akan melihat itu menjadi keberkahan di kehidupan kita di dunia dan terdapat dalam buku catatan amal kita di akhirat, dan kita akan senang. Wa yasurru dzalik, senang deh, senang kita tuh. Alhamdulillah, padahal dulu senyum saya gak ada berat-beratnya. Tapi ternyata sekarang jadi pemberat timbangan amal soleh saya. Oleh karena itu hadirin sekalian, gak ada alasan untuk gak beramal. Gak ada alasan untuk gak berbuat. Gak ada alasan untuk gak jadi orang baik. Minta pertolongan, minta taufik dari Allah. Dan jangan pernah meremehkan. Karena semua itu artinya ladang pahala itu ada di depan mata kita. Bahkan bukan di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Semuanya bisa jadi ladang pahala. Semua bisa jadi ladang pahala. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan pandemi ini bukan halangan. Pandemi ini bukan halangan. Itu kita belum bicara zikrullah ya, berzikir kepada Allah. Banyak banget di antara kita melalaikan berjam-jam tanpa berzikir. Padahal kalau kita bisa isi waktu dengan zikir itu luar biasa. Lagi nunggu orang berzikir. Ya pada buka-buka handphone gak jelas. Berzikir. Berbanyak baca istighfar. Baca la haula wa la quwwata illa billah. Itu kan la haula wa la quwwata illa billah, kan kanzun min kunuzil jannah. Itu pembendaharaan dan pembendaharaan surga. Dan ringan banget hadirin. Gak ada kalori yang keluar kalau kita menyebutkan itu dengan hati atau bersamaan dengan persapaan dengan hati. Tapi siapa di antara kita yang banyak baca itu? Belum lagi istighfar. Tetap aja gagal. Punya target istighfar 100 kali sehari, tetap aja gagal, padahal mudahnya luar biasa. Salat duha, baru kita bisa nongkrong di kedai kopi berjam-jam, salat duha gak pernah. Karena sebentar. Oleh karena itu yang perlu ditanamkan. Itu yang perlu dicamkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, ini yang bisa disampaikan. Insyaallah besok kita masuk ke hadis ayat yang keempat dengan izin dan pertolongan Allah. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan kepada Ustaz Tim dan kaum muslimin. Amin. Amin. Afan izin bertanya Ustaz, terkadang anak sering menemukan pengemis yang sengaja duduk di depan supermarket. Kadang ada perasaan kesal karena dia bisa cari kerjaan tidak mengemis. Dan dia selalu panggil-panggil orang yang akan belanja. Bikin tidak nyaman. Apakah sikap anak itu salah, Ustaz? Kadang ingin bilang ke ibu itu, ibu masih kuat kerja. Jumlah mereka kadang 3 orang. Jazakallah khairan, Ustaz. Semoga Allah takdirkan pertanyaannya dijawab. Alhamdulillah. Semoga Allah takdirkan ya. Semoga kita jawab. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama hadirin Allah muliakan, bahwa profesi pengemis itu gak boleh dalam Islam. Minta-minta tuh. Minta-minta. Dan tercela hadirin. Tercela. Nah, dalam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Allah itu meridhoi 3 hal dari kalian dan membenci 3 hal dari kalian. Apa yang Allah ridhoi? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridho kalau kita atau kalau kalian itu hanya beribadah kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah. Lalu tidak mensekutukan Allah. Dan berpegang teguh dengan agama Allah. Dan tidak bercerai-berai. Jadi Allah gak suka kalau kita berpecah belah. Allah ridho kalau kita berusaha bersatu di atas tali Allah. Dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ridho. Nah, lanjutkan. Wayakrah lakum qila wa qal. Nah, yang Allah benci apa? Yang pertama qila wa qal. Hobi itu katanya-katanya, nyebarin isu qila wa qal. Semua isu dibahas terus apa gosip diangkat dan seterusnya. Qila wa qal. Katanya sih gini, Pak. Itu benar enggak? Belum tahu ya. Tapi katanya, terus pembahasannya tiap hari katanya, kata si A, kata si B, kata si. Pokoknya gak jelas juga. Dan hanya aja obrolan. Gue dengar-dengar sih, ini katanya begini. Tapi gak ada manfaatnya juga ngomong gitu. Udah ngabisin waktu aja. Allah benci itu. Terus apa? Wakat roti soal. Suka minta-minta. Allah gak suka. Allah benci kita suka minta-minta. Wa idha'atil mal. Dan membuang-buang harta. Mubadir. Menyia-nyiakan harta حديث مسلم لا تزال المسألة بأحدكم hobi minta-minta ketika senantiasa kalian gunakan, kalian terapkan, maka nanti sampai pada titik dia itu akan bertemu dengan Allah hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi, sampai dia bertemu dengan Allah dan tidak ada daging di wajahnya. Itu kata. Makanya kan sering kali coba lo minta sama dia, aduh gue malu, muka gue mau taruh mana, itu muka gue mau taruh mana, muka saya taruh mana, masa saya minta-minta, nanti hari kiamat mukanya nggak ada dagingnya, na'udzubillah. Jadi itu kabur. Nah, tapi ketika kita melihat orang seperti itu, kalau kita bisa kasih nasihat, kalau bisa. Tapi kalau kita gak bisa, yang pertama kita ingkari dengan hati. Kalau itu gak benar. Kita ingkari dengan hati. Yang kedua, di waktu yang sama, kita juga menemukan rasa iba. Bukan rasa sebel, kesel gitu loh. Ingkari dengan hati karena itu gak boleh, benci karena Allah, tapi waktu yang sama iba, karena orang ini tuh bahaya kan, dibenci sama Allah kan bahaya ya. Hidup orang tuh gimana bahagianya kalau dibenci sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana nih orang mau hidup bahagia, atau kita mau hidup bahagia kalau Allah benci sama kita? Kalau bilang benci dengan suka minta-minta, lalu ini dia kan terancam tidak punya daging di mukanya, nggak punya daging di mukanya, Allah. Nah kita harus ada rasa iba kan. Kesian ya, bukan suka kasihan enggak, tapi terancam itu. Makanya itu yang dikatakan oleh para ulama kita, kalau kita melihat ahli maksiat, pelaku maksiat, hendaknya ada dua perasaan di dalam hati kita. Ini dijelaskan Syekhul Islam, dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahumullah dan para ulama yang lain. Yang pertama, rasa benci karena Allah. Karena Allah dimaksiati, gak suka kita. Tapi di satu sisi yang lain, rasa iba. Karena orang yang bermaksiat, hidupnya gak akan bahagia. Orang yang bermaksiat, hidupnya terbelenggu. Jiwanya terpenjara. Itu hadirin. Jadi satu sisi ada ketegasan dalam diri, satu sisi ada kasih sayang. Nah ini menarik, karena seringkali kita itu hanya bersikap di salah satu sisi. Ada yang toleransi secara mutlak, ya nggak apa-apa ini kan ini. Tapi ini Allah dimaksiati, masa kita senang Allah dimaksiati? Anda nyaman nggak kalau Anda peraturan Anda dimaksiati oleh bawahan Anda? Ya enggak dong. Nah kenapa sama roh Anda kita santai-santai aja? Tapi di waktu yang sama ada pihak-pihak yang hanya benci karena Allah, tapi jadi kesal dan tidak ada sifat rahmah atau sifat kasih sayang kepada saudaranya. Jadi harus setiap terapkan di setiap hal. Allah mengatakan bahwa di satu sisi kita benci karena Allah, di satu sisi kita punya rasa iba kepada dia, rasa sayang sama dia. Allah Ta'ala misalnya. Kalau kita bisa lakukan ini tuh luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu istiqomah menuntut ilmu serta selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, mohon izin bertanya, manakah yang lebih afdal, beramal soleh dengan mengharapkan pahala dengan beramal soleh tanpa mengharapkan pahala? Karena saya khawatir kalau mengharapkan pahala maka mengurangi keikhlasan saya dalam beramal soleh. Jazakumullahu khairan. Hadirin Allah muliakan, memang benar ada sebagian orang mengatakan kalau beramal soleh masih mengharapkan pahala itu seperti amalnya para pedagang yang cari untung. Ada sebagian ulama kita yang kita hormati dan kita cintai mengatakan demikian. Hanya saja jika kita kembali ke Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, maka pandangan yang lebih tepat, lebih kuat adalah ketika ulama, sebagian ulama mengatakan tidak ada kontradiksi. Karena salah satu bentuk keikhlasan adalah mengharapkan pahala. Karena Allah yang memotivasi kita untuk itu. Seperti ini, ayat yang sedang kita baca. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Fungsinya Allah berfirman dengan ayat ini, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat ganjaran, melihat pahalanya dan seterusnya. Itu fungsinya untuk apa? Agar kita termotivasi. Jadi tidak ada kontradiksi antara keikhlasan dan mengharapkan pahala dari Allah. Dan sebaliknya, mengharapkan pahala dari Allah itu bagian dari keikhlasan. Yang bertentangan dengan keikhlasan adalah ketika kita mengharapkan ganjaran dari makhluk. Dan sekali lagi, tidak ada kontradiksi antara mengharapkan pahala dan mengharapkan wajah Allah. Kenapa hadirin Allah muliakan? Karena mengharapkan wajah Allah yang diinginkan oleh setiap muslim adalah ketika dia masuk ke dalam surga. Dan untuk masuk ke dalam surga, dia butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah, dia butuh pahala. Dia butuh pahala dan itu akan ditimbang. Jadi itu satu kesatuan, tidak ada kontradiksi antara mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan pahala. Kita tuh mengharap pahala untuk apa sih? Apakah hanya cuma buat pahala aja? Kan enggak. Kita mengharap pahala agar Allah rahmati kita. Lalu begitu Allah rahmati apa? Kita, Allah masukkan kita ke surga. Lalu begitu kita masuk ke surga, kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Bukan hanya sebatas pahala aja, tapi ada harapan-harapan berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kasih sayang, hidayah, surga tertinggi kepada Ustaz, keluarga, dan seluruh muslimin. Amin. Itu juga yang bertanya. Izin bertanya, alhamdulillah kita sudah tahu bahwa sunnah untuk memperbanyak puasa di bulan Syaban. Tapi untuk niat dalam hatinya itu apa ya Ustaz? Apakah maksudnya berniat untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban gitu Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya bisa. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi memperbanyak puasa. Gitu. Dan ketika misalnya masuk waktu sehari Senin, kita niatkan puasa Senin. Kamis, kita niatkan puasa Kamis. Yang mau selang-seling niatkan juga puasa Nabi Daud. Ayamul Bid, puasa Ayamul Bid. Kalau gak ada munasabah, niatkan puasa sunnah di bulan Syaban. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan kita umur yang berkah yang diisi oleh ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat yang untuk seluruh muslimin. Amin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz, apakah ketika seseorang merasa miskin padahal dia mampu untuk memberi jika hanya sekedar 5 ribu atau 10 ribu setiap hari untuk sedekah, Apakah ini termasuk pelit dan tidak mensyukuri nikmat Allah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin, amalkan ayat yang kita bahas hari ini. Dzarrah itu, kalau menjelaskan, bisa bermakna asghorun namal, semut yang paling kecil. Gitu. Ada semut banyak di rumah kita, ditawar sama teman kita. Lu jual gak tuh 5 semut di lantai kamar lo gitu. Ya kan kita bilang, ambil aja udah. Siapa yang ngejual? Ambil aja. Jadi kalau 5.000 itu banyak kan diri. Jangan kan 5.000, 1.000 sehari. Lakukan infak 1.000 sehari. Gitu. Jadi 1.000 sehari. 500 sehari. Lakukan 500 sehari. Dan kan ingatkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mana kasat sedekatun min mal, sedekah itu gak akan mengurangi harta. Justru akan membuat harta itu bertambah, baik dari segi kuantitas atau kualitas keberkahan. Dan sebaliknya, kalau kita gak berinfak di sebuah hari, kita terancam doa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Kata malaikat di pagi hari, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak di hari ini. Dan berikanlah kebangkrutan dan kehancuran bagi orang yang gak berinfak di hari ini. Maka 5.000, 10.000 sih besar hadirin. Jangankan 1.000, 500, 100 deh. Kita masih punya koin-koin, masih ada gak sih koin-koin 100, 200. Ah itu, kumpulin. Nanti kalau udah dapet 1.000, bisa kasih orang. Atau dapat yang bisa dikasih-kasih. Apapun yang bisa kita bisa. Tidak pernah remehkan. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.